Ya, belum tentu itu dia bisa menempuhnya. Bisa dapat infonya, bisa kadang-kadang lewat, tapi belum tentu mendapatkan sentuhan pada jiwanya untuk bisa menunggangi majlis yang dimaksudkan. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan rasa itu dalam jiwa, pertahankan. Karena ketika Anda tinggalkan itu, butuh. Yuk kita baca, apa itu Riyadhul Jannah? Qala Atha rahimahullahu. Imam Al-Atha rahimahullah menyampaikan, yang dimaksud dengan Riyadhul Jannati hiya majalisul halali wal haram. Majlis-majlis ilmu yang menerangkan tentang pokok agama yang halal dan yang haram. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli, bagaimana Anda berniaga, mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya salat. Wa kaifa tuzakki, bagaimana mengajarkan kepada Anda tentang cara berzakat. Wa kaifa tahujju, majlis yang mengajarkan tentang cara berhaji yang baik. Wa kaifa tankihu, yang ngajarin tentang munakahat, bagaimana cara berumah tangga yang baik, cara untuk menikah, cara memilih pasangan, cara mencari jodoh. Wa kaifa tutalliqu, dan mengajarkan kalau ada problem yang tidak bisa diselesaikan di rumah tangga, bagaimana solusi untuk menyelesaikannya. Wa ma asbaha dzalika, dan segala hal yang terkait dengan madlis-madlis yang mengajarkan tuntunan syariat. Di tafsir pertama kata Imam Atha, yang dimaksud dengan Riyadhul Jannati itu adalah taman-taman pengetahuan, madlis-madlis ilmu. Jadi kalau kita ambil satu kalimat ini saja dulu, satu kalimat ini, kalau Anda ingin belajar di majlis ilmu, nah ini, maka rencanakanlah, itu maksudnya. Rencanakan cari majlis ilmu yang sifatnya Riyadhul Jannah. Ini memberi kesan kepada kita bahwa tidak setiap majlis ilmu itu punya sifat Riyadhul Jannah. Awas, hati-hati nih. Jadi kalau kita sudah menemukan yang seperti itu, cepat rencanakan dulu, siapkan. Kalau paling gampang untuk dipahaminya begini, kalau dalam sepekan pengen ngaji, ingin belajar agama, maka jangan sekedar kita datangi majlis ilmu, tapi coba siapkan, rencanakan untuk mencari majlis-majlis ilmu yang sifatnya punya sifat Riyadhul Jannah. Jelas? Idza ra'aitum Riyadhul Jannati atau idza marartum bi Riyadhil Jannati, jika Anda melewati, mendapati, sudah mengetahui tentang Riyadhul Jannati itu, farata'u. Riyadh itu jamak dari kata raudhah. Raudhah itu kalau disebutkan di lisan orang Arab itu biasanya menunjukkan kepada taman yang dihiasi dengan hijau-hijau. Ya, dihiasi dengan hijau-hijau plus dengan tumbuhan-tumbuhan. Karena itu kalau kita ngaji secara bahasa tentang makna raudhah dan jamaknya riyadun, maka orang Arab mengatakan ar-raudhatu hiyal makanul ladzi fihi khudrun wa zahrun. Ialah satu tempat yang dihiasi dengan warna yang hijau-hijau, kemudian diselimuti dengan bebungaan, bunga-bunga yang semerbak. Itulah dalam lisan orang Arab yang disebut dengan raudhah. Jamaknya disebut dengan riyadun. Diambillah makna kiasan itu ke dalam majlis ilmu. Jadi seperti Anda masuk ke dalam taman-taman yang menenangkan, enak melihatnya, tenang merasakannya, bisa menikmati buah-buahnya, maka datangilah majlis-majlis ilmu yang punya nuansa memberikan ketenangan kepada hati, sehingga merasakan kenikmatan di majlis itu seperti halnya Anda berada di taman-taman yang menenangkan. Pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin? Ya kan? Karya siapa? Al-Imam An-Nawawi. Riyadhus Shalihin maksudnya bagaimana bergaul dengan orang-orang saleh sehingga merasakan ketenangan, kenyamanan dalam hati seperti merasa berada di dalam taman-taman yang indah. Kata Nabi, kalau sudah menemukan majlis ilmu yang seperti itu, berkualitas, menenangkan ke dalam hati dan sifatnya Riyadhul Jannah, cepat buru majlis itu. Dan itu enggak mudah. Karena itu kalau Allah sudah berikan ke dalam diri kita itu hidayah dengan kuat dan mauhibah, kecintaan terhadap sesuatu, itu kadang-kadang Pak, jauh pun ditempuh. Jauh pun ditempuh. Kadang-kadang udah cari jadwalnya dulu tuh. Ya, kalau kita sudah merasakan kenikmatan dalam ta'limnya, kenyamanan dalam majlis ilmunya,